ku temukan menyeberangi ilalang. Walaupun jauh yang harus ku tempuh. Jalan masihlah panjang, banyak keinginan yang dilupakan. Masih harus berjuang, percayalah.